Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله وروى أبو داود أيضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ سَبْعِينَ عَامًا قَالَ قُلْتُ أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ مِمَّا بَقِيَ. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa beliau bersabda taduru rahal Islam, akan terus berputar poros Islam 35 tahun atau 36 tahun atau 37 tahun. Fa yahlaku, kalau mereka binasa, fasabilu man halak, maka itulah jalan orang-orang yang binasa. Wa in yaqum lahum dinuhum, kalau kemudian tegak untuk mereka agama mereka, yaqum sab'ina 'aman, akan tegak 70 tahun. Qala qultu, saya katakan amimma baqiya au mimma madha, apakah dari apa yang tersisa yang akan datang atau mimma madha atau dari apa yang telah lewat. Qala mimma madha, dijawab pada apa yang telah lewat. Hadis ini hasan, menceritakan tentang Islam akan porosnya berputar terus selama 35, 36 atau 37 tahun. Dan kalau binasa, itulah jalan yang binasa. Adapun ketika tegak, maka tegak selama 70 tahun. Warawa fi sunanihi aidha, berkata juga di dalam sunannya, berarti masih Abu Daud rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yataqarabu az-zaman, waktu semakin berdekatan. Yang tadinya sebulan itu lama, terasa semakin dekat. Sebulan itu cepat sekali. Yang tadinya setahun itu lama sekali, tiba-tiba menjadi singkat. Yataqarrabu az-zaman wa yanqusul ilmu, dan berkurang ilmu. Wa tadhharul fitan, dan akan muncul fitnah-fitnah. Yulqashuh, akan dilemparkan di tengah-tengah mereka kebakhilan. Sudah pernah dibahas perbedaan antara al-bukhlu dengan asyuh. Apa bedanya? Perbedaannya, kalau al-bukhlu, kebakhilan, dia enggan mengeluarkan. Titik. Enggan untuk mengeluarkan hartanya. Adapun syuh, enggan mengeluarkan miliknya, tetapi ingin mendapatkan milik orang lain. Berarti ayyuhuma ziyadah, mana yang lebih banyak kejelekannya? Yang kedua, asyuh. Berarti syuh adalah al-bukhlu wa ziyadah. Asyuh adalah al-bukhlu wa ziyadah. Kebakhilan plus. Plus apa? Plus ingin mendapatkan dari orang lain. Dirinya tidak mau mengeluarkan, tetapi ingin mendapatkan dari orang lain. Ini barakallahu fikum yang namanya syuh. Yulqa asyuh, akan dilemparkan di tengah mereka sifat syuh. Wa yakthurul harj. Wa yakthur al-harju. Aslinya dibaca ro dengan sukun, al-harj. Tetapi karena ini di akhir kalimat, jimnya yang aslinya dhammah, karena i'rabnya memang marfu', tetapi karena di akhir kata biasa dimatikan, al-harj, al-harj, sehingga terdengar haraj, padahal ro'nya sukun, al-harju. Ditanya oleh para sahabat, apa itu al-harj? Ayyahu, ayyah maknanya ayu syai'in hu, apakah itu al-haraj? Huwa dhamir yang kembalinya kepada al-haraj. Ayyahu, apa itu harj? Qala al-qatl, al-qatl, pembunuhan, pembunuhan. Berarti nanti di akhir zaman, waktu semakin dekat, semakin cepat berjalan. Waktu semakin cepat berjalan. Ilmu semakin berkurang. Asyuh semakin merata. Wa yakthurul harj, dan bertambah banyak al-harj. Apa itu ya Rasulullah? Qala al-qatl, al-qatl. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini gambaran apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Perkara-perkara yang akan muncul di akhir zaman biasa disebutkan di dalam bab khusus, yaitu bab al-fitan. Kalau kalian buka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis maksudnya, apakah Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan, Musnad. Kalau musnad enggak. Kalau musnad disusunnya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan rawi-rawinya. Tapi kalau disusun dengan sunnah dari mulai thaharah dan seterusnya, nanti ada babul fitan. Mesti kisahnya nanti di akhir zaman, nanti di akhir zaman, nanti di akhir zaman. Wa hadza minhu. Kalimat-kalimat ini di antaranya. Nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Dan sebagiannya sudah terjadi, bahkan sebagian besarnya muncul fitnah-fitnah. Asy-syuh sudah mulai merata di masyarakat untuk mengeluarkan berat, tapi menuntut banyak. Banyak menuntut, tapi tidak mau memberi. Demikian pula al-harj, pembunuhan-pembunuhan semakin banyak. Qauluhu, dan ucapannya dalam hadis. Ini masih membahas hadis yang panjang kemarin. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhallin. Dan sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin-pemimpin penyesat umat. Para imam-imam, tapi mudhallin. Penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, tidak mesti maknanya penguasa secara zahir dalam artian penguasa negara, tidak mesti. Bisa bermakna pemimpin, yakni imam-imam yang ditokohkan dalam agama. Yakni orang yang ditokohkan di dalam agama ternyata menyesatkan. Sehingga tidak mengapa diterjemahkan dengan pemimpin atau tokoh-tokoh umat yang menyesatkan. Ay, maknanya kata beliau, al-umara'u wal-ulama'u wal-ubbad. Ini yang saya maksud tadi, bahwa bukan hanya penguasa sebuah negara. Itu umara'. Bisa juga selain umara', al-ulama'. Ulama ussu, orang-orang yang ditokohkan dalam ilmu. Orang-orang yang ditokohkan dalam ilmu disebut imam dah. Sebut imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Fulan, Imam Ahmad, imam. Sehingga a'immah al-mudhallin, maknanya tokoh-tokoh yang dibesarkan, tokoh-tokoh panutan, pemimpin-pemimpin, tetapi menyesatkan. Ada golongan ketiga, yaitu ibad, ahli ibadah. Kok ahli ibadah juga ditokohkan? Seringkali. Fulan dikenal sebagai tokoh besar kaum muslimin, imam kaum muslimin. Mengapa? Ibadahnya tidak ada yang mengalahkan ibadah dia. Sehingga seorang dikatakan imam ketika dia memimpin, satu. Ketika dia menonjol dalam bidang ilmu, dua. Ketika dia menonjol dalam ibadahnya, soleh, terkenal ibadahnya. Tetapi nasallahu salam al-afiyah, yang Nabi khawatirkan, tokoh-tokoh ini menyesatkan. Pemimpin-pemimpin, ternyata pemimpin yang menyesatkan. Yang diulamakan, ditokohkan dalam agama, ternyata menyesatkan. Atau ahli ibadah yang dipuja dan dipuji, diangkat dan ditokohkan, ternyata menyesatkan. Fayakumuna fihim bighairi ilmin. Mereka menghukumi tanpa ilmu. Fayudilluhum. Akhirnya menyesatkan mereka. Memimpin, menghukumi tanpa ilmu. Disebutkan tadi salah satunya ulama. Bukankah ulama itu berilmu? Iya. Tetapi bukankah saya katakan tadi ulama ussu? Ulama yang su, ulama yang jelek adalah orang yang punya ilmu tetapi memutarbalikkan ilmu yang dia tahu. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dia menjual fatwa, menjual ayat hanya untuk mengais keuntungan dunia. Sehingga menghukumi tanpa ilmu, walaupun punya. Inilah yang dikatakan adallahu Allahu ala ilmin. Dia disesatkan padahal di atas ilmu. Maka Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah a'immatul mudhillin. Mengapa? Kira-kira. Kok Nabi menyatakan innama akhafu? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan. Karena kalau bukan imam, kesesatannya tidak merata. Kalau seorang jahilun, bal, seorang bodoh yang sesat, dia mengajarkan kesesatannya, gak ada yang mau dengar. Orang bodoh, masyarakat tahu ini orang bodoh, gak ngaruh. Tetapi kalau imam dengan makna pemimpin, umara, bisa dibayangkan Fir'aun bisa memaksa rakyatnya untuk kufur. Namrud memaksa rakyatnya untuk kufur. Umara, bayangkan kalau ternyata imam dalam bentuk yang diulamakan, alim ulama, alim ulama, ketika dia berkata bahwa ini benar, ini salah, akan diikuti oleh orang di bawahnya, ulama yang bilang. Baik. Maka fatwanya akan didengar orang banyak. Kalau yang sesat menyesatkan itu penguasa. Kalau yang sesat dan menyesatkan itu orang yang dianggap ulama. Atau orang yang dianggap sebagai ahli ibadah, ubad. Orang soleh, mukmin, ibadahnya masya Allah, selalu di masjid, salat berjamaah, qiyamul lail, puasa Daud dan seterusnya. Orang akan kagum dengannya. Ketika dia berfatwa, didengar fatwanya. Kalau dia menyesatkan, banyak yang akan tersesat. Sehingga ini lebih dikhawatirkan daripada ini. Al-a'immah al-mudillin lebih dikhawatirkan daripada al-juhala. Al-juhala, orang-orang bodoh. Yang mudillin, yang menyesatkan, la ahad yasma. La ahad yasma, enggak ada yang mau dengar. Orang bodoh. Enggak pernah mondok, enggak pernah belajar, enggak pernah ngaji, tiba-tiba jadi ustaz. Siapa yang mau dengar? Wah, ini benar, ini salah. Kamu, kemarin saya tahu, masih nongkrong di pinggir jalan, kok tiba-tiba bicara agama? Enggak ada yang perhatikan. Tetapi ini, 1, 2, 3 ini, yang akhsha. Innama akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, ala immah al-mudhillin. Yang paling aku khawatirkan adalah para tokoh-tokoh ternyata menyesatkan. Maka nanti bawahan-bawahannya, rakyat-rakyatnya yang disesatkan, murid-muridnya yang disesatkan, masyarakat yang terpengaruh dengannya akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati sadatana, tokoh-tokoh kami. Sadat, bentuk jamak dari sayyid, tokoh-tokoh. Wa kubara'ana, dan kami mengikuti pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh besar kami. Fa dalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami. Bayangkan, mereka protes di hadapan Allah bahwasanya mereka ini mengikuti tokoh-tokohnya, mentaati tokoh-tokohnya, mentaati pembesar-pembesarnya, mentaati orang yang diulamakan, yang dianggap ahli ibadah, saleh, ternyata menyesatkan. Kasihan. Apakah alasan itu diterima? Tidak. Alasan itu tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan mengingatkan jangan taklid, jangan taklid, jangan taklid. Dan Allah sudah mengisahkan akibat para muqallidin di masa-masa lalu, di masa-masa lampau, yang mereka berkata inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka dulu berkata kepada nabinya, yang menentang nabinya, kami mendapati nenek moyang kami di atas satu jalan, kami ikut mereka. Apa salah kami? Walau kana aba'uhum la yaqilun. Allah bantah. Apakah walaupun mereka tidak berpikir dan tidak punya ilmu, kalian tetap mengikuti? Ini ikhwan fillah na'azukumullah, yang paling Nabi khawatirkan terhadap umat ini adalah a'immah al-mudillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Wa kana ba'du ha'ula'i yaqulu li ashabihi, dan sebagian mereka berkata kepada sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, berkata kepada muridin, murid-muridnya. Murid bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Hah? Murid bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Indonesia. Bahasa Arab. Dari arada yuridu. Apa isim fa'ilnya? Murid. Dan itu istilah sufi. Menunjukkan bahwa kalian di Indonesia sudah terpengaruh sufi sejak lama. Maaf. Terpengaruh sufi sejak lama. Sejak dulu. Sufi mengistilahkan tokohnya dengan syekh. Tapi ada embel-embelnya. Syekhut Tariqah. Pemimpin tarekat. Pengikutnya dinamakan dengan murid, yang menginginkan tarekat tersebut disebut muridin atau muridun. Mereka ini, para muridun, para pengikut-pengikutnya nanti akan berkata di hadapan Allah, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami ikut tokoh-tokoh kami, ternyata tokoh kami menyesatkan. Dan biasa mereka berkata pada muridin. Siapa? Syekhut Tariqah. Pemimpin-pemimpin tarekat. Akan berkata pada muridnya, man kana lahu hajatun falyati ila qabri fa inni aqdiha lahu. Siapa yang punya masalah, datanglah ke kuburanku, aku akan selesaikan masalahnya. Wala khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabihi dira'un min turab. Dan enggak ada kebaikan seseorang tokoh wali yang terhalang dari pengikut-pengikutnya hanya oleh sejengkal tanah. Masya Allah. Sombong sangat. Sombong abis. Apa katanya? Dia berkata, siapa yang memiliki masalah-masalah, keperluan-keperluan, datang ke kuburanku. Aku akan kasih. Aku akan beri, aku akan selesaikan urusannya. La khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabihi dira'un min turab. Tidak pantas. Tidak ada kebaikan bagi seorang syekh, bagi seorang pemimpin tarekat, untuk terhalang dari murid-muridnya, ashab, hanya oleh sejengkal tanah. Nah, ini kuburan. Ini orangnya di bawah. Ya, begitu. Kurang lebih lah gambarnya. Murnya di atas sini. Lagi apa itu? Entah ruku, entah sujud. Ya, syekh dan sebagainya. tidak pantas, enggak ada kebaikan kalau dia terhalang dari murid-muridnya hanya oleh sejengkal tanah ini. Ini tidak hebat. Tidak bisa terhalang dari murid-muridnya oleh sejengkal tanah. Masih terus bisa berhubungan hidupnya dan matinya. Panggil namaku 3 kali. Ya maulana fulan. Niscaya aku akan datang. Apa maknanya? Maknanya orang ini ingin disembah. Maknanya? Orang ini ingin dianggap sebagai Tuhan. Mintalah kepadaku. Datanglah ke kuburanku. Saluni, saluni wa in kuntu fi qabri. Mintalah padaku walaupun aku di kuburanku. Astagfirullah. Astagfirullah. Hadihi kufrun. Hada syirk. Mengajarkan kesyirikan. Au nahwa hada atau sejenisnya. Atau semakna dengan itu. Berarti masuk atau tidak masuk dari a'immatul mudhillin? Masuk. A'immatul mudhillin, tokoh penyesat umat, mengajarkan pada murid-muridnya untuk syirik. Hadza huwa dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang sangat jauh. Yad'u ashhabahu ila an ya'buduh. Mengajak pengikut-pengikutnya untuk menyembah dirinya min dunillah. Selain Allah. Wa yas'aluhu ma la yaqdir alaih, dan meminta kepadanya sesuatu yang dia tidak mungkin memilikinya. Apa contohnya? Meminta sesuatu yang dia tidak miliki. Minta masuk surga. Minta masuk surga, minta selamat dari neraka. Datang ke kuburan Habib, katanya turunan Nabi, katanya waliullah, kemudian memanggil, ya Habiballah, ya waliullah, masukkan gue ke surga, bebe. Ya kebetulan Jakarta, contohnya di Betawi sana. Masukkan saya ke surga. Emang surga milik dia? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'al ma la yaqdir alaih. Meminta apa yang tidak mungkin dia sanggup memberinya. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka. Karena mereka meminta ma la yaqdir alaih min qadai hajatihim. Meminta apa yang mereka tidak mungkin memberi. Yaitu memberikan hajat-hajatnya. Atau tafrij kurabaihim. Atau melepaskan kesusahan-kesusahan mereka. Tidak bisa. Orang sudah mati. Dirinya, jenazahnya dikoyak oleh binatang-binatang kecil. Tidak bisa apa-apa. Dikoyak oleh berbagai macam serangga-serangga di dalam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai hancur juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mau memberikan pada orang lain. Apalagi mau memberi pada orang lain. Maka Allah katakan, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Dhalika huwa dhalalul ba'id. Mereka menyeru, berdoa kepada selain Allah. Ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Apa yang tidak memberikan madarat dan tidak bisa menentukan manfaat. Itulah kesesatan yang sangat jauh. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i. Menyeru sesuatu yang kejelekannya lebih dekat daripada manfaatnya. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Itu sejelek-jelek pelindung, sejelek-jelek tempat mereka meminta. Salam surat Hajj ayat 12 dan 13. Dalam surat Al-Furqan ayat 3 Allah juga berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang mereka tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Mereka tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat dan madarat. Seperti saya katakan tadi, kalaupun ada yang mengganggu jenazahnya, enggak bisa bela diri. Bagaimana cara membela dirinya? Udah mati. Kalau ada yang mengangkatnya, mengoyaknya, menghancurkannya, enggak ada yang dia sama sekali enggak bisa bela diri. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala syukura. Dan juga tidak memiliki kehidupan dan kematian. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, dan tidak bisa membangkitkan. Terus ngapain disembah? Wa abtaghu 'indallahi ar-rizq wa 'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Maka carilah, mintalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah rezeki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepadanya. Wa amthalu hadza fil Qur'ani katsir. Dan yang model seperti ini dalam Al-Qur'an sangat banyaknya. Yubayyin ta'ala al-huda min ad-dhalal. Allah jelaskan mana huda dan mana dhalal. Mana petunjuk dan mana kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Naktafi bi hadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.